dihilangkan siapa? Gurunya. Dihilangkan siapa? Gurunya. Nama gurunya tidak disebutkan. Dalam mukadimah sanadnya, qala wa qad a'allahu Abu Dawud bil intiqal. Dan alim yang Abu Dawud dan Allah yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan bahwa hadis ini adalah tatap. Hadis ini ada apa? Tatapnya dengan tatap apa? Al-intifak. Terputus. Para perawinya tidak sambung-menyambung dari awal sampai akhir. Kepala Alim Abu Dawud menyatakan Maimun lam yudrik Aisyah. Maimun tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang dikatakan dengan intifak terputus. Kenapa? Karena Maimun tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dengan Maimun meriwayatkan dari Aisyah. Berarti di sini ada terputus jalur antara Maimun dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala lakin makna hadis akan tetapi makna hadis wahuwa inzalun nasi manazilahum mimma tawatarat bihi an-nusus. Akan tetapi makna hadis yaitu menempatkan manusia pada tempat mereka itu mimma tawatarat dari nas yang telah mutawatir tentangnya nas-nas dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Lafaz dari sini, lafaz dari sini apa? Da'if, mungkate hadisnya. Tapi apa makna hadis ini? Maknanya dengan nas-nas yang lain adalah makna yang sahih. Hadisnya, matanya apa? Da'if, tapi maknanya adalah sahih. Qala rahimahullah ya lahu min hadithin hakim. Ya lahu min hadithin hakim. Alangkah indah dan bagusnya hadis ini. Termasuk hadis yang hakim, hadis yang bijaksana. Fihi al-hasu li ummatihi ala mura'atil hikmah. Di dalam hadis ini ada anjuran, ada dorongan, ada motivasi bagi umatnya, umat Islam, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan al-hikmah. Fa inna hikmah, maka sebenarnya hikmah adalah wad'ul asya mawadi'aha. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas, yang sesuai. Wa tanziluha manazila, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempatkan sesuatu pada kedudukannya. Ini hikmah. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menempatkan sesuatu pada kedudukannya. Dan ini sama dengan makna apa? Makna apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-adil, makna adil. Sama. Kalau Allah Ta'ala hakimun fi khalqihi wa taqdirihi, dan Allah yang maha tinggi hakimun, bijaksana pada apa? Khalqihi, pada makhluknya, penciptaannya, wa taqdirihi, dan takdir ketentuannya. Dalam penciptaan, dalam penciptaan Allah itu bijaksana, tepat. Di dalam takdir ketentuannya Allah itu bijaksana. Wa hakiman fi syar'ihi wa amrihi wa nahyihi, dan Allah itu juga apa? Bijaksana di dalam apa? Syariatnya. Aturan, tatanan Allah itu apa? Bijaksana, pas. Wa amrihi, dan perintahnya. Wa nahyihi, dan larangannya. Perintah Allah bijaksana, larangan Allah juga bijaksana. Wa qad amara ibadahu bil hikmati wa mura'atiha fi kulli syai. Dan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk apa? Hikmah, bijaksana. Demikian juga apa? Memerintahkan hambanya untuk menjaga dan memperhatikan perkara kebijaksanaan ini dalam segala sesuatu. Allah memerintahkan hambanya untuk apa? Bijaksana. Demikian juga Allah memerintahkan hambanya untuk memperhatikan perkara ini. Di mana? Fi kulli syai, pada segala sesuatu. Semuanya diperintahkan untuk apa? Bijaksana. Ayo tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, mana kalau kita ya mana tempat sandal, tempatnya di mana, baju tempatnya di mana, buku tempatnya di mana. Oh, ini tempat buku di tempatnya. Ini bijaksana, obat di tempatnya. Ini bijaksana. Oh, ini alat makan tempatnya di mana. Ini namanya bijaksana. Allah memerintahkan untuk yang seperti itu. Demikian juga memerintahkan untuk memperhatikan perkara apa? Perkara itu. Wa amarul Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyadatuhu kulluha taduru ala hikmah. Dan perintah-perintah Nabi, pengarahan-pengarahan Nabi, bimbingan Nabi, kulluha seluruhnya taduru, berkisar, berputar ala hikmah, di atas apa? Kebijaksanaan. Jadi perintah Nabi itu apa? Bijaksana. Demikian juga pengarahan-pengarahan Nabi. Pengarahan Nabi, bimbingan Nabi itu juga apa? Bijaksana. Porosnya pada apa? Kebijaksanaan. Baginya hadal hadis al-jami. Dan di antara perintah Nabi, bimbingan Nabi adalah hadis ini. Ada yang mencakup segala sesuatu, semua perkara. Id amara an nunzila annasa manazilahum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita menempatkan manusia pada tempat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita menempatkan manusia di tempat mereka. Wadzalika, dan demikian itu, yang demikian itu fi jami'il mu'amalat, pada seluruh pergaulan. Pada seluruh apa? Pergaulan kita harus lewat menempatkan manusia pada tempatnya. Nanti akan dijelaskan. Wa jami'il muqafadat, dan pada seluruh apa? Muqafad, pembicaraan. Kita berbicara dengan siapa? Apakah dengan murid? Apa berbicara dengan teman, berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang lebih muda. Pada seluruh apa? Muhakabat, pembicaraan. Wa ta'alim, demikian juga dalam apa? Belajar. Dalam belajar apa? Menempatkan manusia pada tempatnya. Oh, ini tempatnya murid. Murid harusnya begini. Ini tempatnya guru. Wa ta'lim, dan di dalam ta'lim, pengajaran, pendidikan. Ini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk menempatkan manusia pada tempat mereka. Famin dalik. Maka apa? Termasuk dari perkara yang demikian tadi, anannasa qisman. Sebenarnya manusia itu ada dua kelompok, dua bagian. Qismun, satu bagian, lahum haqqun khasun. Mereka memiliki hak yang khusus. Beri hak apa? Yang khusus, kalwalidain. Seperti dua orang tua. Seperti apa? Kedua orang tua, mereka punya hak khusus kepada kita sebagai seorang anak. Hanya apa? Insyaallah nanti akan dijelaskan. Wal aulad, demikian juga anak. Anak punya hak khusus kepada kita, menempatkan anak pada kedudukan mereka sebagai anak. Walau parut dan kerabat, ya, ada paman, ada bibi, ada pakcik, ada budi, ada keponakan, menempatkan mereka pada tempatnya. Wal jiran dan tetangga, wal ashab dan teman, teman belajar, ya, teman belajar, teman kerja, wal ulama dan ulama, orang yang berilmu, mereka punya hak khusus kepada kita. Wal muslimina bihasabi ihsanihim, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita sesuai dengan kebaikan-kebaikan mereka yang mereka berikan kepada kita. Al-'am wal khas, baik kebaikan yang umum atau kebaikan yang khusus. Kebaikan yang mencakup untuk seluruhnya atau kebaikan yang khusus kepada diri sendiri. Fahadal kismu, maka bagian ini, kelompok ini, tanziluhum manaziluhum, menempatkan mereka pada tempat mereka. Bagaimana caranya? Bilqiyami bihuquqihim al-ma'rufah, menunaikan hak-hak mereka yang ma'ruf, yang baik, yang diketahui syar'an wa 'urfan, baik secara apa? Syariat. Secara syariat hak mereka itu apa? Secara syariat hak orang tua itu apa? Secara syariat hak anak itu apa? Hak kerabat apa? Tetangga apa? Secara apa? Syariat, aturan syariat. Hak yang ada pada kita menurut syariat apa? Ini harus kita tunaikan. Wa urfan, baik secara urf, kebiasaan. Kebiasaan hak orang tua itu apa? Menurut kebiasaan. Hak anak itu apa? Menurut kebiasaan. Hak tetangga itu apa? Menurut apa? Kebiasaan. Mundur, kita lihat. Kita lihat pada diri kita. Sudahkah kita menempatkan orang tua kita pada tempat mereka? Sudahkah kita menempatkan anak pada tempat mereka? Sudahkah kita menempatkan teman pada tempat mereka? Menempatkan saudara pada tempat mereka? Menempatkan guru pada tempat mereka? Baik secara syariat ataupun secara urf kebiasaan. Ada itu minal birri wasilah. Dari apa? Berbuat baik. Sudahkah kita berbuat baik pada orang tua? Pada kita? Sudahkah kita berbuat baik pada kedua orang tua kita? Ya mungkin apa? Ngasih uang orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menjaga orang tua, wasilah, dan apa? Menyambung. Kalau orang tua apa? Tidak satu rumah, sudahkah kita apa? Sering mengunjunginya? Sudahkah kita sering menghubunginya? Wal ihsan, dan berbuat baik kepada mereka. Baik, berbuat baik dengan perkataan, dengan harta, atau dengan budi pekerti. Wa taqir, dan apa? Memuliakan, menghormati. Sudahkah kita menghormati orang tua? Itu hak orang tua. Sudahkah kita menghormati orang tua? Kalau orang tua bicara, kita dengarkan. Kalau orang tua menasihati, kita perhatikan. Kalau orang tua melarang kita, kita dengarkan larangannya, tidak kita langgar. Menghormati. Sudahkah kita menghormati orang tua? Sudah? Jawab dulu. Sudah bagaimana? Sudah belum? Belum. Sudah belum? Belum. Kalau orang tuanya ngomong didengarkan, kalau minta jajan dia dibelikan, tidak marah, sudah? Sudah? Kalau minta data orang tua tidak punya, tidak diberikan, senang sama orang tua, gembira atau marah? Bagaimana? Kita mau bermain tidak ada, minta sama orang tua tidak diberikan karena orang tua tidak ada. Kita marah atau kita menghormati orang tua? Menghormati, betul? Kalau minta jajan orang tua tidak punya uang, jajan cilok atau es ya, orang tua tidak punya uang, tidak dikasih uang, kira-kira menangis marah atau apa? Kira-kira apanya? Apa? Kalau minta jajan atau dikasih apa? Yang dilakukan apa? Nangis? Atau marah sama orang tua? Atau sama apa? Atau apa? Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau minta jajan atau dikasih? Sudahkah kita menghormati orang tua kita? Itu hak mereka menempatkan orang tua pada tempatnya. Wallafa dan memenuhi apa? Hak orang tua, memenuhi janji kepada orang tua nanti. Ini saya belikan apa? Sayurnya sudah dibelikan. Nanti saya sapu, sudah menyapu. Nanti saya cari rumput, sudah mencari rumput? Atau sibuk, ini aja belum selesai, perintah terus, begitu? Atau bagaimana? Wal-muasah, membantu orang tua sedang sibuk, bekerja, panen, kita membantu orang tua. Kalau panen ya sawah, mengangkat padi, atau tanam padi, atau memperbaiki rumah, mengangkat bata, mengangkat semen. Sudahkah kita membantu orang tua seperti itu? Wajami'i ma'lahu minal husuk, dan seluruh hak-hak mereka, hak orang tua. Kita lihat hak yang disebutkan oleh beliau, belum semuanya, baru sebagian. Sudahkah kita bisa menunaikan? Sudahkah kita bisa mengerjakan? Termasuk hak orang tua apa? Ketika orang tua melarang, mau kita melakukan sesuatu yang merugikan diri kita, kemudian orang tua melarang, kamu jangan berbuat seperti itu. Sudahkah kita menempatkan orang tua pada tempatnya? Kita berhenti dari apa yang kita lakukan. Kita mendengar nasihat dan bimbingan orang tua. Atau justru apa? Kita masih marah sama orang tua, dongkol sama orang tua, bahkan apa? Tidak mengajak bicara orang tua, dan seterusnya. Kita lihat masing-masing kita, sudahkah kita menempatkan orang tua pada tempatnya? Sudahkah? Kalau kita lihat pada masing-masing kita, jawabannya apa, Khaled? Jawabannya apa, Mak? Sudah apa belum? So, pasti jawabannya belum, kata Hijar. Jawabannya belum. Kita masih sangat kurang dalam menunaikan hak orang tua. Jangankan yang besar, dilarang jajannya semarah-marah. Dilarang mancing apalagi. Jangan mancing, ini waktunya bukan waktu mancing. Ada alasan apa? Marah sama orang tua. Kira-kira begitu saja. Itulah kita. Masih kurangnya kita menunaikan hak orang tua. Kita belum bisa menempatkan orang tua pada tempatnya. Fa ha'ula'i yumayyizun dun an ghairihim bi hadzal huquq al khassa, maka mereka kedua orang tua itu terpisahkan, terpisahkan dari selainnya dengan hak yang khusus. Mereka terbedakan, orang tua itu beda dengan yang lain dengan apa? Hak yang khusus. Jadi apa tadi? Berbuat baik, menyambung, menghormati, memenuhi janji, membantu, taat kepada larangannya, taat kepada bimbingan dan arahannya. Orang tua memiliki keistimewaan dibandingkan apa? Selainnya. Sudahkah kita menempatkan orang tua kita pada tempat mereka yang pas, yang tepat? Wakismun, dan satu kelompok. Laisa lahum maziyatu ikhtisasin bihaqin khasin. Dan satu kelompok, satu bagian apa? Mereka tidak memiliki keistimewaan yang khusus dengan hak yang khusus. Sama dengan yang lainnya. Tidak ada keistimewaannya. Tidak ada apa? Keistimewaannya. Wa innama lahum haqqul Islam wa haqqul insaniyah. Hanya saja mereka memiliki hak apa? Saudara sesama muslim dan hak sesama manusia. Artinya apa? Sama dengan yang lain. Hak apa? Hak ini seorang muslim, ini hak apa? Sebagai manusia. Fa haula'i haqquhum al-mustaq, maka mereka, hak mereka yang berserikat sama yang satu dengan yang lainnya, antumna'anhum al-adiyah, dicegah dari mereka apa? Perkara yang menyakitkan. Dicegah, tidak berikan gangguan kepada mereka, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Wal adraru biqaulin aw fi'lin, dan apa? Dicegah madarat, kerugian terhadap mereka. Apa? Tidak mengganggu mereka, tidak merugikan mereka, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Wa antuhibba lil muslimina ma tuhibbu li nafsika min al-khair, dan engkau mencintai untuk kaum muslimin dari kebaikan apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Sama yang satu dengan yang lainnya, sesama muslim. Apa? Mencintai kebaikan itu untuk mereka sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Wa taqraha, wa taqrau lahu ma taqrau lahu laha min asyar, dan kau membenci kejelekan menimpa mereka sebagaimana kau benci kejelekan itu menimpa dirimu sendiri. Kita tidak senang kejelekan itu menimpa kaum muslimin sebagaimana kita tidak senang kejelekan itu menimpa dirimu sendiri. Bal yajibu man'ul adza an jami'i naw'il insan wa isali ma taqdiru alaihi lahum min al-ihsan. Bahkan wajib untuk mencegah, menghilangkan gangguan dari seluruh jenis manusia, bukan hanya seorang muslim, tapi apa? Seluruh yang namanya manusia. Maka apa? Tidak boleh mengganggu. Seluruh gangguan yang mengganggu manusia, siapapun mereka, maka apa? Harus dihilangkan, harus dicegah. Wa isalu ma taqdiru alaihi lahum min al-ihsan, dan memberikan, menyampaikan kepada mereka dari kebaikan apa yang mampu kau berikan untuk mereka. Memberikan kebaikan, apapun kebaikannya yang mampu kau tunaikan, kau berikan kepada mereka. Ini hak sesama apa? Kaum muslim, dan hak sesama manusia. Ini hak yang umum, dan di depan hak yang khusus. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Anzilun nasa manazilahum, tempatkan manusia pada tempat mereka. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.